Mitra bisnis kemelut internal di tubuh advokat dan pengacara Indonesia membuat lahirnya banyak organisasi advokat. Padahal, Undang-Undang tentang Advokat menyatakan bahwa hanya ada satu organisasi yang menjadi wadah tunggal advokat pengacara di Indonesia. Akibatnya, calon advokat harus menunggu entah sampai kapan untuk ikut ujian advokat. Masyarakat pencari keadilan pun banyak yang terkatung-katung. Bahkan hakim bingung soal keabsahan advokat beracara. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun mengaku prihatin dengan kondisi ini dan menawarkan solusi pembentukan federasi advokat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Bidang Advokasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Petrus Balapationa. Pak Petrus, bagaimana komentar Anda? Ini mengenai organisasi pengacara yang sulit bersatu itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya, saya ini jadi advokat itu dari tahun 85-86, itu memang dari dulu wadah yang untuk mempersatukan advokat itu, kalau para advokat sendiri yang mengurus, itu pasti tetap terpecah belah. Saya kasih contoh, ketika tahun 86, IKADIN terbentuk yang katanya wadah tunggal, itu pun pecah, lalu terbentuklah organisasi yang namanya AAI. Waktu itu zamannya Bapak Menteri Ismail Saleh dan Ali Said. Lalu dalam perjalanan terbentuklah wadah lagi yang namanya Peradi, gabungan dari beberapa organisasi pengacara yang sudah berjalan. Tapi di tengah jalan pun pecah. Pecah lalu namanya ada yang bentuk KAI. Di KAI juga pecah. Nah, semua organisasi pecah ini juga karena apa? Bukan semata-mata kesalahan pengacara yang mengurus dirinya, tetapi pemerintah juga mempunyai andil. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kasih contoh begini. Ketika Peradi pecah, lalu terbentuk KAI, dua-duanya diterima presiden. Itu yang menjadi masalah. Sehingga dua-duanya merasa eksis. Kedua, ketika organisasi-organisasi pengacara mulai pecah, pemerintah juga tidak turun tangan. Mahkamah Agung membiarkan, MK membiarkan, Menteri Kehakiman membiarkan, Pengadilan Tinggi membiarkan, bahkan sumpah advokat pun dijalankan dalam suasana yang pecah-pecah. Karena saat dalam keadaan pecah belah begini, maka kemungkinan untuk bersatu juga tidak mungkin kalau pemerintah tidak turun tangan. Apa yang diharapkan dari pemerintah? Kalau saya, pemerintah harus memfasilitasi, menyatukan kesamaan pikiran-pikiran para advokat. Karena begini, keberadaan profesi advokat itu dibutuhkan. Dengan terbentuknya federasi, itu juga bukan hanya perlindungan atau untuk kepentingan para advokat. Kita jangan salah. Perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan oleh profesi itu. Maksudnya begini, kalau orang mengaku lalu masyarakat mengadu ke sana kemari, tidak pernah ditindakkan, yang rugi juga masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa itu sudah dirugikan dengan tidak adanya federasi, tidak adanya organisasi yang memberi perlindungan kepada pengguna jasa itu. Ini yang harus kita benahi. Artinya banyak pengacara-pengacara yang tidak jelas, tetapi organisasi tidak bisa menindak. Kecuali menjadi kriminal, menjadi markus, uang suap dibuka, baru ditangkap. Tapi selama ini, banyak orang dirugikan. Ini kan yang rugi masyarakat, bukan hanya pengacara. Saya sebagai pengacara, saya mau supaya organisasi atau profesi itu dipayungi dengan benar gitu loh. Demikian Petrus Balapationa dan saya, Rizal Andika.